Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alal adyani kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Rabbi israh lana sudurana wa yassir umurana wa hlul 'uqdatam min lisanina wa yafqahu qawlana amma ba'du. Baiklah para pendengar Radio Republik Indonesia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita tinggal dua ayat lagi yang kita kaji, yaitu dari surah Al-Kahfi. Hari ini kita mengkaji 109. Esok kita akan mengkaji ayat 110. Setelah itu kita akan memasuki surah Al-Maryam. Surah Maryam. Baiklah para pendengar Radio Republik Indonesia rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat 109 dari surah Al-Kahfi ini bahwasanya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul law kanal bahru midadan li kalimati rabbi lanafidal bahr qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimitslihi madada. Artinya, katakanlah, kalau sekiranya lautan menjadi tinta untuk menulis kalimat-kalimat Tuhanku, sungguh habislah lautan itu sebelum habis ditulis kalimat-kalimat Tuhanku, meskipun kami datangkan tambahan sebanyak itu pula. Ayat ini menjelaskan bahwasannya ilmu, walaupun kita katakan sedikit yang diberikan Allah, tapi yang sedikit itu adalah menunjukkan luasnya ilmu Allah Subhanahu wa taala, bahkan tidak terhingga. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala telah memberikan perumpamaan di muka bumi ini melalui firman Allah, "Qul law kanal bahru midada li kalimati rabbi." Kalaulah kita jadikan lautan itu sebuah tinta untuk menulis kalimat-kalimat Allah Subhanahu wa taala, kata Allah, maka lautan yang menjadi tinta itu tidak akan pernah cukup habis. Bahkan sudah habis pun lautan itu yang sudah menjadi tinta ditulis, itu masih banyak kalimat-kalimat Allah Subhanahu wa taala, dan kalimat Allah Subhanahu wa taala itu tidak pernah punah tapi bertambah terus. Walau ji'na bimithlihi madada, walaupun kita ambil lagi lautan yang lain akan menjadi tinta, tetap juga ilmu Allah itu adalah sangat luas dan tiada terhingga. Hal ini adalah memberikan kesan bagi kita. Apa kesannya itu? Kesannya bahwasannya ilmu yang sudah kita dapatkan itu belum ada apa-apanya. Kesan yang kedua, bagaimanapun kita bahas Al-Quran ini tetap menjadi hal yang sangat-sangat baru dalam kehidupan kita, karena Allah sudah menjamin bahwasanya Al-Quran ini adalah menunjukkan luasnya ilmu yang dimiliki Allah, sehingga kita masih beberapa orang atau beberapa perempat dari 100% masih banyak belum mengkaji dari ilmu-ilmu Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah sudah mengatakan, walaupun laut itu habis dijadi tinta, jadi tinta lagi laut yang lain jadi tinta, maka lautan itu yang menjadi tinta itu sudah habis, tapi penulisan tentang kalimat-kalimat Allah itu belum selesai. Begitulah Allah mengatakan. Jadi kita jangan takut terhadap ilmu. Semakin banyak kita berzikir, semakin banyak kita taat kepada Allah, semakin banyak kita munajat kepada Allah, artinya minta kepada Allah, minta ilmu, minta diteguhkan hati kita atas dasar keimanan kita, insya Allah kita akan mendapatkannya, dan hal itu sudah jaminan Allah Subhanahu wa taala. Di sini sudah ada di studio Ustaz kita Dr. Haji Ardiansah, kami persilakan. Terima kasih Ustaz Fajrul Haq. Para pendengar yang dimuliakan Allah, saya yakin sekali bahwa ayat ini tidak asing bagi kita. Artinya ayat ini sangat akrab di telinga kita, di mana Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa nikmatnya yang begitu luas, sampai-sampai kalau ada 7 samudra yang di muka bumi ini sekarang ada, kemudian ditambah lagi, maka nikmat itu tidak akan pernah bisa kita untuk mencatatkan. Ya, artinya tetap saja kurang. Karena apa? Karena subhanallah, di dalam diri kita sendiri pun begitu luar biasa nikmat Allah Subhanahu wa taala yang tidak mampu kita mengungkapkannya lewat kata-kata dan tulisan. Ya. Kalaulah kita melihat kepada diri kita ini, dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita, wa fi anfusikum afala tubsirun, dan pada dirimu, pada jiwamu, apakah kamu tidak memperhatikannya? Kalau kita perhatikan untuk sarap mata saja misalnya, ya, maka di situ banyak sekali yang berperan. Dan ketika ada satu dari urat mata itu yang rusak, maka akan mengganggu kepada sistem yang lain. Dan begitulah dalam kehidupan ini, subhanallah, ya Allah Subhanahu wa taala lah yang memberikannya, dan kita sebenarnya tidak memiliki daya dan upaya. Artinya bahwa kita hanya user, pengguna. Justru karena itulah, ketika kita user, pengguna, maka kita pergunakanlah sesuai dengan aturan yang ditetapkan Allah Subhanahu wa taala. Dipergunakan mata itu untuk melihat yang baik-baik, membaca yang baik-baik, ya. Dipergunakan mata itu untuk membaca sesuatu yang diperintahkan Allah, seperti membaca Al-Qur'an. Ya, bukan untuk melihat kepada hal-hal yang tidak dihalalkan Allah Subhanahu wa taala, apalagi sampai larut malam dan kemudian tidak salat subuh dan tidak melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi para pendengar yang dimuliakan Allah, Allah memerintahkan di sini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan tentunya ini dalam bentuk tahaddi, istilahnya tantangan yang mustahil dan tidak mungkin kita mampu untuk menjawab tantangan itu. Kullau kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafida al-bahr. Katakan wahai Muhammad kepada hamba-hambaku itu. Kalau ketika sekarang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah wafat dan kita membaca ayat ini, maka ayat ini sebenarnya berkhitab, ditujukan khitabnya kepada kita. Ya. Kalaulah sekiranya lautan itu menjadi tinta untuk menulis kalimat-kalimat Allah, maksudnya kalimat Allah di sini adalah nikmatnya, kebesarannya yang telah kita saksikan dan kita rasakan. Lanafidal bahr, niscaya lautan itu tinta, akan habis airnya yang kita jadikan tinta itu. Qabla an tanfada kalimatu rabbi, sebelum habis kita menuliskan kalimat-kalimat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu para pendengar yang dimuliakan Allah, begitu luas nikmat Allah Subhanahu wa taala, rezeki yang Allah tebarkan di muka bumi ini, maka yakinlah kita bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah kehabisan rezeki untuk memberikan rezeki itu kepada kita. Maka carilah yang halal, karena rezeki yang halal itu pasti Allah Subhanahu wa taala sediakan. Jangan mencari dan bermotivasi di dalam diri untuk mencari yang haram. Karena ketika niat kita untuk mencari yang haram itu juga akan disediakan Allah Subhanahu wa taala. Tapi carilah yang halal. Insyaallah Allah Subhanahu wa taala akan memberikan yang halal itu kepada diri kita, dan dari hasil rezeki yang halal, dari apa yang kita berikan makan dan minum kepada anak kita, kepada istri kita, dan kepada diri kita sendiri, maka semuanya itu akan membawa kepada keberkahan. Dan itulah yang kita inginkan, karena bagi mereka yang memakan yang halal, maka tempatnya di dalam syurga. Tapi bagi mereka memakan yang haram, wal'iyadu billah, semoga Allah melindungi kita, maka tempatnya adalah neraka jahannam. Jadi para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bersungguh-sungguhlah kita untuk mencari yang halal di muka bumi ini, ya, untuk berbuat yang baik sebagaimana kajian kita pada hari yang lalu, beramal saleh, menebarkan kebaikan. Ada optimis di dalam diri bahwa yang halal itu masih banyak. Ya, walaupun hari ini kita selalu mendengar, tidak usahkan mencari yang halal, yang haram pun sudah habis. Ya, bagaimana mau mendapatkan yang halal, yang haram pun sudah habis. Nah, tentunya pernyataan seperti itu tidaklah muncul dari orang yang beriman kepada Allah. Bagi mereka yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka dia yakin bahwa Allah subhanahu wa ta'ala menyediakan yang halal itu sangat banyak dalam kehidupannya, sehingga dia berupaya untuk mencari yang halal dan menghidupi dirinya dari yang halal itu. Permasalahannya sekarang, kita berupaya tidak untuk mencari yang halal itu. Kemudian ketika yang halal itu kita sudah dapatkan, kita syukuri kepada Allah atau tidak? Atau wal'iyadzubillah kita malah termasuk orang-orang yang kufur nikmat, yang begitu dapat nikmat kita lupa kepada pemberi nikmat. Nah, inilah yang diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini, agar kita senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa nikmatnya begitu banyak. Mungkin itu Ustaz kecil. Iya, terima kasih kepada Ustaz Dianca. Maka kita sampailah pada kesimpulan, maka kita jangan takut apabila sudah dikaji orang ilmu ataupun Al-Quran ini, kita kaji lagi, kita jangan takut habis, karena memang sudah janji Allah. Makin banyak kita kaji, makin banyak renungan yang akan kita dapatkan dari Al-Quran ini. Minimal pertama kita memahami dari terjemahannya, kedua kita memahami dari sering kita mengulang bacaannya Al-Quran tersebut, ketiga kita akan mendapatkan renungan pertama dari ulangan bacaan yang kita dapatkan itu. Terus makin banyak kita dapat renungan, semakin itulah yang semakin bagus. Kenapa? Karena memang sudah janji Allah Subhanahu wa taala. Salah satu rahmatnya Allah akan turunkan, yang kedua akan menjadikan obat bagi hidup kita yang penuh dengan penyakit yang kita dapat, yang kita jalani. Tanpa Al-Qur'an kita akan hampa dan sia-sia. Itu saja sudah tiada terhingga, apalagi kita mengkaji yang lainnya, maka pantaslah Allah berfirman, yaitu tidak akan pernah habis kalimat-kalimat Allah ini dikaji, walaupun kita datangkan tinta seperti lautan yang begitu besarnya, tetap dia itu akan habis sebelum tertulis penuh dan sempurna kalimat-kalimat Allah Subhanahu wa taala. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya? Oh, kereta. Sabar, kereta. Cuci kereta. Iya. Cuci terus.